Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin dimanapun antum berada, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di sore hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian membahas peperangan-peperangan yang terjadi di masa para khulafa'ur rasyidin radhiyallahu taala anhum. Pada pertemuan yang terakhir, kita masih membahas penaklukan Irak di masa kekhilafahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kita telah paparkan bagaimana prestasi Khalid bin Walid dalam menaklukkan kawasan-kawasan di negeri Persia. Telah kita sebutkan bagaimana beliau berhasil mengalahkan pasukan Persia dalam perang Al-Madar dan juga dalam perang Al-Walajah. Telah kita sebutkan bagaimana manuver dari Khalid bin Walid untuk menaklukkan pasukan Persia, di mana beliau radhiyallahu anhu membagi pasukan menjadi tiga bagian. Satu bagian berhadapan terlebih dahulu dengan pasukan Persia, sementara dua bagian pasukannya dia tunda. Setelah berkecamuknya peperangan, baru kemudian dua pasukan yang telah dipersiapkan oleh Khalid bin Walid menyerang pasukan Persia dari arah belakang. Sehingga orang-orang Persia panik, mereka tidak bisa membedakan yang mana kawan, yang mana lawan. Akhirnya mereka pun mengalami kekalahan. Demikian juga telah kita paparkan tentang perang Ulais, ya, di mana Khalid bin Walid ya menyerang orang-orang Nasrani ketika orang-orang terdengar kabar bahwa orang-orang Nasrani Irak ini sedang berencana untuk mengumpulkan pasukan untuk memerangi kaum muslimin, maka Khalid bin Walid menyerang mereka terlebih dahulu. Ketika mereka sedang asyik makan, diseranglah pasukan Persia sampai kemudian kaum muslimin berhasil meraih kemenangan. Kemudian Khalid bin Walid melakukan eksekusi terhadap pasukan yang tersisa. Ya, kemudian dialirkanlah darah-darah mereka ke sungai, sehingga sungai yang ada di kawasan tersebut pun menjadi merah dengan darah. Mungkin ada sebagian orang yang bertanya, kenapa Khalid bin Walid melakukan hal yang demikian? Kenapa dia mengeksekusi pasukan Persia? Ini tujuannya agar mereka tidak bisa mengumpulkan pasukan, ya, karena dikhawatirkan nanti datang bala bantuan, maka tawanan-tawanan ini berhasil dibebaskan, kemudian mereka menjadi kekuatan yang kuat kembali, ya, menjadi satu pasukan yang kuat kembali. Maka untuk menghindari perkara tersebut, Khalid bin Walid melakukan eksekusi terhadap pasukan Persia. Baik. Kemudian pembahasan kita akan beralih kepada penaklukan Al-Hirah. Al-Hirah ini salah satu kota yang menjadi sentral, ya, menjadi sentral pengiriman pasukan kelak, ya, oleh Khalid bin Walid. Jadi pusatnya itu berada di tengah-tengah. Kalau Hirah ini berhasil ditaklukkan, maka dengan mudah bagi pasukan kaum muslimin untuk mengirim pasukan-pasukan kecil menaklukkan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Hirah memiliki arti yang sangat penting bagi kekuatan kaum muslimin. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, "Tsumma aqbala hatta nazal Hirah. Fa kharaja ilaihi asyrafuha Qabisah bin Iyas bin Hayyah At-Ta'i." Maka setelah Khalid bin Walid berhasil memenangkan peperangan di Ulaish, dia pun pergi ke Hirah. Ternyata ketika beliau sampai ke Hirah, keluarlah pemuka Hirah yang bernama Qabisah bin Iyas. Ya, Qabisah bin Iyas bin Hayyah At-Ta'i. Ya, dari Bani Ta'i. Wa kana ammarahu 'alaiha Kisra ba'da Nu'man ibn al-Mundhir. Dan dia ketika itu diangkat oleh Kisra, oleh Raja Persia, untuk menggantikan An-Nu'man ibn al-Mundhir. Jadi dia yang menjadi pimpinan Al-Hirah ketika itu. Faqala lahum Khalid, ya, ada hukum ilallah wa ilal Islam. Maka Khalid bin Walid mengatakan kepada mereka, yakni kepada para pemuka atau pihak pemerintah di kota Hirah, ya, beliau mengatakan, ada hukum ilallahi wa ilal Islam. Aku mengajak kalian kepada Allah dan kepada Islam. Unzuru barakallahu fikum, ya, kita bisa melihat bahwa ini adalah misi utama pengutusan pasukan-pasukan ketika melakukan penaklukan. Ya, misi mereka adalah mengajak, ya, orang-orang kafir untuk memeluk Islam, untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan untuk menguasai daerah tersebut kemudian mengambil hartanya, tidak. Tapi bagaimana agar orang, ya, menjadi seorang muslim. Ada hukum ilallahi wa ilal Islam. Aku mengajak kalian kepada Allah dan kepada Islam. Fa in ajabtum ilaihi fa antum minal muslimin. Apabila kalian menerima ajakanku ini, maka kalian akan diperlakukan sebagaimana, ya, seorang muslim. Kalian termasuk golongan muslimin. Lakum ma lahum wa alaikum ma alaihim. Kalian akan mendapatkan hak yang sama dengan hak kaum muslimin. Demikian juga kalian akan mendapatkan kewajiban-kewajiban sebagaimana kewajiban kaum muslimin. Jadi ini yang pertama kali diserukan kepada musuh-musuh Islam. Ayo masuk Islam. Ayo beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mari bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ya. Kemudian maka kalian akan mendapatkan hak-hak sebagaimana hak kaum muslimin, dan kalian mendapatkan kewajiban-kewajiban sebagaimana kewajiban kaum muslimin. Ya. Qala fa in abaitum, ya, fal jizyatu. Apabila kalian tidak mau untuk masuk Islam, maka ada kewajiban membayar jizyah. Kami tawarkan pembayaran jizyah, upeti. Ya, kalau kalian tetap ingin berpegang pada agama kalian, ya, ya, sebagaimana kita sebutkan, ya, bahwa orang-orang Arab yang berada di kawasan Persia ini, mereka beragama Nasrani. Ya, mereka beragama Nasrani. Apabila kalian enggan untuk masuk Islam, kalian tetap ingin memegang akidah kalian sebagai seorang Nasrani, maka, ya, kami tawarkan kepada kalian untuk membayarkan jizyah. Fa in abaitum faqad ataitukum bi aqwamin hum ahrasu 'alal maut minkum 'alal hayah. Kalau kalian tidak mau juga membayar jizyah, kalian tidak mau masuk Islam, kalian tidak mau juga membayar jizyah, maka, ya, aku datangkan kepada kalian sekelompok orang yang mereka sangat bersemangat untuk meraih kematian, melebihi semangat kalian untuk mempertahankan kehidupan kalian. Ya. Ini tawaran yang ketiga. Kalau kalian tidak mau membayar jizyah, aku akan datangkan kepada kalian pasukan, ya, yang mereka lebih mencintai kematian daripada kecintaan kalian kepada kehidupan kalian. Jahadnakum hatta yahkumallahu bainana wa bainakum. Kami akan memerangi kalian. Kami akan berjihad memerangi kalian, ya, sampai kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan apa yang akan terjadi antara diri kami dan kalian. Ya, entah itu kemenangan atau kekalahan, ya, kami serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini disampaikan oleh Khalid bin Walid kepada Qabisah At-Ta'i yang ketika itu memimpin Al-Hirah. Maka apa respon dari Qabisah? Faqala lahu Qabisah, malana biharbika min hajah, bal nukimu ala dinina fanu'tikumul jizyah. Ternyata pilihan yang diambil oleh Qabisah adalah memberikan jizyah kepada kaum muslimin. Dia mengatakan, malana biharbik min hajah. Ya, kami tidak ingin untuk berperang bersama kalian atau memerangi kalian. Akan tetapi kami ingin tetap berpegang teguh kepada agama kami dan memberikan al-jizyah kepada kalian. Ya, kami akan berikan al-jizyah kepada kalian. Ya, mereka bersedia untuk membayar upeti. Ya, itu pilihan mereka, ya. Itu pilihan mereka. Kalau memang mereka ingin tetap berpegang teguh dengan kekufuran mereka, maka silakan saja. Ya, akan tetapi ada kewajiban bagi mereka untuk membayarkan jizyah. Dan tujuannya, kenapa ada kewajiban membayarkan jizyah? Agar mereka merasa berat, ya, Ketika mereka sudah merasa berat membayarkan jizyah, melihat kaum muslimin tidak perlu membayar jizyah, akhirnya mereka pun meninggalkan kekufuran mereka dan masuk Islam. Ini tujuan dari al-jizyah. Inilah pilihan yang kemudian dipilih oleh Qabisah At-Ta'i, ya, bahwa mereka akan membayarkan jizyah kepada kaum muslimin. Ya. Maka kemudian Khalid bin Walid, ya, merasa kesal dengan pilihan tersebut, ya, walaupun itu opsi dia sendiri yang menawarkan. Tapi Khalid bin Walid menginginkan sebenarnya agar mereka masuk Islam. Karena mereka ini adalah bangsa Arab, bukan bangsa Ajam. Ya. Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah bangsa Arab. Harusnya ketika ada utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari golongan mereka, yakni dari bangsa Arab, mereka mengikuti utusan tersebut. Tapi ternyata mereka lebih memilih untuk menjadi pengikut agama Nasrani. Maka kemudian Khalid bin Walid menyampaikan kepada Qabisah, "Tabban lakum," ya. Ya, celaka kalian. Ya. "Innal kufra falatun mudillah." Sesungguhnya kekufuran ini merupakan padang pasir yang dipenuhi dengan kesesatan. Mudillah. Falah itu padang pasir yang demikian luas, kemudian menyesatkan, ya, tidak ada arahnya. Ya, tidak ada sesuatu yang bisa menunjukkan arah mana yang harus kita tempuh. Sesungguhnya kekufuran adalah padang pasir yang tanpa arah. Fa'ahmakul Arab man salakaha. Maka orang Arab yang menempuh kekufuran itu adalah orang Arab yang paling goblok, ahmak. Ya. Bagaimana mungkin ketika kita dihadapkan pada padang pasir yang demikian luas, tidak ada sesuatu yang bisa kita jadikan sebagai petunjuk, kemudian kita memberanikan diri untuk menempuh padang pasir tersebut. Maka orang yang bersikeras untuk menempuh padang pasir yang dipenuhi, yang tidak ada petunjuk sama sekali, ini adalah orang yang paling bodoh. Qala falakiyahu rajulani ahaduhuma arabi wal akharu ajami. Maka orang yang tersesat ini, orang bodoh yang bersikeras untuk menempuh jalan di tengah padang pasir yang demikian luas ini, dia bertemu dengan dua orang manusia. Ahaduhuma Arabi wal akharu ajami. Orang yang pertama sama-sama orang Arab. Adapun orang yang kedua adalah orang Ajam, orang non-Arab. Fatarakahu wastadalla bil ajami. Maka sungguh mengherankan, ternyata orang Arab ini lebih memilih petunjuk jalan atau penunjuk jalan dari kalangan orang Ajam. Ya. Jadi di sana ada orang Arab yang dia menguasai, ya, dia menguasai jalan. Ya. Kemudian ada orang asing, ini orang asing yang enggak paham jalan. Ternyata orang Arab yang bodoh ini yang ingin menempuh padang pasir tanpa ada petunjuk tadi, dia lebih memilih penunjuk jalan dari kalangan orang Ajam, ya, orang Ajam yang tidak mengetahui tentang jalan yang harus ditempuh dalam padang pasir tersebut. Ini ibaratnya Khalid bin Walid, ya, kepada Qabisah At-Ta'i. Kalian itu orang Arab, ya. Ketika diutus Rasul dari kalangan kalian yang juga merupakan orang Arab, ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa kalian kemudian tetap berpegang teguh dengan ajaran agama kalian? Padahal ini orang yang lebih paham tentang jalan. Ini orang yang lebih paham tentang mana jalan yang akan mengantarkan kalian kepada keselamatan. Ya. Maka kalian ini seperti orang-orang Arab yang paling bodoh. Ya, yang paling bodoh kemudian mengambil resiko untuk menempuh padang pasir yang di dalamnya tidak ada petunjuk sama sekali, tidak ada petunjuk jalan sama sekali. Namun itulah keputusan yang diambil Qabisah sebagai pemimpin. Thumma salahum ala tis'ina alfan wa fi riwayatin mi'atai alfi dirham. Maka kemudian Khalid bin Walid, ya, bersepakat, ya, tentang jumlah jizyah yang harus mereka bayarkan. Dalam sebagian riwayat bahwa jizyah yang harus mereka bayarkan per tahunnya adalah 90.000 dirham. 90.000 keping uang perak. Wa fi riwayatin mi'atai alfi dirham, dalam sebagian riwayat disebutkan 200.000 dirham. Ini jizyah yang disepakati oleh Qabisah At-Ta'i, ya. Fakanat awwala jizyatin ukhidat minal Iraq wa humilat ilal Madinah hiya wa al-Qurayat qablaha allati salaha alaiha Ibnu Saluba. Maka ini termasuk jizyah-jizyah yang pertama yang dikirimkan ke kota Madinah. Ya, namun sebelumnya ada jizyah yang telah diberikan oleh daerah-daerah yang menjalin perjanjian dengan Khalid bin Walid yang dipimpin oleh Ibnu Saluba. Ini sudah kita bahas pada pertemuan dua pekan yang lalu. Jadi Khalid bin Walid ketika menaklukkan Irak ada menawarkan hal yang sama kepada para pemimpin Irak, di antaranya Ibnu Saluba yang memilih untuk membayar jizyah. Maka ini termasuk jizyah-jizyah yang pertama dikirimkan oleh Khalid bin Walid kepada Abu Bakar Siddiq di kota Madinah. Kemudian ada sebuah kisah yang dituturkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya, tentang seorang laki-laki yang bernama Suwail. Seorang laki-laki yang bernama Suwail. Suwail ini dia ikut melakukan penaklukan bersama Khalid bin Walid. Dan ternyata menurut pengakuannya dia pernah dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk mendapatkan seorang wanita Nasraniyah yang bernama Karamah binti Abdul Masih. Jadi dia pernah dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan seorang wanita dari kalangan bangsawan Irak, ya, untuk dia miliki. Maka Khalid bin Walid Suwail ini menagih janji kepada Khalid bin Walid, ya. Dia mengatakan kepada Khalid bin Walid bahwa dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menjanjikan kepadanya, ya, putri dari penguasa dari gubernur Herat, ya, dari gubernur Herat. Maka ternyata wanita yang dimaksud ini sudah berusia lanjut, ya. Sudah tua, usianya 80 tahun. Ya, ketika itu orang-orang mengatakan, "Madza turidu ila imra'atin ibnati 80 sanah?" Apa hajahmu wahai Suhail? Ini wanita sudah berusia 80 tahun. Apa yang kita harapkan dari sosok nenek-nenek, ya, tidak bisa tidak bisa memenuhi hasrat seorang laki-laki. Tapi karena dia merasa itu sudah dijanjikan, ya, akhirnya dia tetap bersikeras. Ini Suwail tetap bersikeras untuk mendapatkan wanita tersebut. Maka sang wanita mengatakan, biarkan saja aku diserahkan kepadanya, ya. Maka kemudian ketika melihat Suwail melihat wanita ini ternyata sudah tua, akhirnya apa? Ya sudah, ditebus saja, ya. Kalau engkau ingin bebas, ya kabarkan kepada keluargamu untuk menebus dengan sejumlah uang, ya, menebus dengan sejumlah uang. Maka kemudian wanita tersebut bertanya kepada Suhail, ya, kalau saya ingin menebus untuk menebus diri saya, berapa uang yang harus dikeluarkan oleh keluarga saya? Maka ketika itu Suhail mengatakan, wallahi la afdiki bi aqal min ashrati mi'at, ya, wallahi demi Allah aku tidak akan memberikan atau membiarkanmu lepas kecuali aku diberi 10 seratus, ya, aku diberi 10 seratus. Nah, Suwail ini wallahu ta'ala alam, ketika itu mungkin dia merasa bahwa 10 seratus itu jumlah yang besar, ya, 10 kali lipat dari 100, ini merasa bahwa jumlah itu lebih besar daripada 10 ribu mungkin, ya. Maka kemudian dengan mudah keluarganya keluarganya Karimah tadi, ya, keluarga sang wanita untuk membayar, ya, dibayarkan, diberikan kepada dia 1000 dirham. Walamahunas, maka orang-orang pun mencelanya. Lah kenapa ini kok cuma tebusannya cuma 1000 dirham? Lau talabta akthar min 100,000 ladafa'uha ilaik. Kalau engkau meminta, ya, 100 ribu, karena dia adalah putri seorang bangsawan, kalau engkau meminta uang tebusan 100 ribu dirham, maka niscaya mereka akan berikan itu. Ternyata Suhail baru ngaku, ya, fahal adadun akthar min asyri mi'at? Apakah ada jumlah yang lebih besar daripada 10-100, kata dia. Ya. Artinya dia tuh gak paham, 10-100 itu cuma 1000. Ya. Dia mengira bahwa 10-nya 100 itu adalah bilangan yang besar. Ya, itu adalah bilangan yang terbesar. Padahal itu 10 kali 100 itu cuma 1000. Ya, jumlah yang sangat kecil ya, bagi orang-orang Persia. Ya. Fadhahaba ila Khalid. Maka Suhail ya, mengadu kepada Khalid bin Walid. Dia merasa sudah ditipu ya. Ya, dia mengira bahwa jumlah 10 kali 100 itu adalah jumlah yang sangat besar. Padahal 10 kali 100 cuma 1000. Maka dia mengadu kepada Khalid bin Walid. Qala inna ma aradtu aktsarul adad. Wahai Khalid, yang aku inginkan dari wanita itu adalah jumlah yang terbesar. Ya, bukan hanya 1000, saya ingin jumlah yang sangat besar. Maka kemudian Khalid mengatakan, aradta amran wa aradallahu khairahu. Memang itu yang kau inginkan. Tapi ya sudah kejadian, ternyata Allah Subhanahu wa taala menakdirkan bahwa tebusan bagi wanita tersebut hanya 1000 dirham. Ya. Jadi sebenarnya itu salah paham dia. Dia enggak bisa ngitung ya. Jadi 10 kali 100 itu dia kira jumlah yang sangat banyak. Padahal cuma 1000 dirham. Ya. Aradta amran wa aradallahu aradta amran wa aradallahu ghairah. Wahai Suhail, memang kau mau menginginkan sesuatu tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala ya telah menentukan sesuatu yang lain. Wa inna nahkumu bi dhahiri qaulik. Mohon maaf kata Khalid bin Walid, kami hanya mengambil apa yang tampak ya. Kami hanya menghukumi apa yang tampak dari ucapanmu. Ketika engkau mengatakan asyri mi'at ya, 10-nya 100 ya, maka jumlah itulah yang kemudian dibayarkan. Ya, wa niyatuka indallah kadziban anta al-shadiqan. Adapun niatmu yang ada dalam hati kami kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, entah itu benar ataukah dusta. Ya. Jadi, ya sudah, karena engkau mengatakan asyri mi'at 10-100, ya itu kan sama dengan 1000, ya sudah. Ya, walaupun engkau meniatkan jumlah yang sangat besar, kau menginginkan jumlah yang sangat besar, namun yang namanya 10 kali 100 itu ya 1000. Akhirnya itulah yang dibayarkan kepada Suhail. Jadi dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Qala thumma sara Khalidun ya fa nazala al-hurnuq was-siddir bin Najaf wa batha sarayahu hahuna wa hahuna. Maka sebagaimana yang kita sebutkan tadi, Hirah ini menjadi tempat pusat ya. Tempat yang sangat strategis di mana Khalid bin Walid kemudian berupaya untuk menguasai atau memperkuat kekuatannya dengan menguasai daerah-daerah sekitar Hirah. Kemudian wabatha sarayah, beliau mengirimkan pasukan-pasukannya ke sana kemari ya, ke tempat-tempat yang ada di sekitar Al-Hirah. Ya, beliau sudah menguasai Al-Hurnuq kemudian As-Siddir yang terletak di Najaf sekarang. Qala yuhasirun al-husun min al-Hirah. Dari Hirah inilah Khalid bin Walid mengirimkan pasukan untuk mengepung benteng-benteng yang ada. Dari Hirah, begitu Hirah dikuasai, beliau mengutus pasukan untuk menguasai benteng-benteng yang ada di sekitar Hirah. Nah. Qala wa istanziluna ahlaha qasran wa qahran wa sulhan wa yusran. Kemudian beliau pun menghukumi orang-orang ini, penduduk di benteng-benteng tersebut ya, dengan paksa atau memaksa mereka untuk mengikuti atau membuat perjanjian dengan Khalid bin Walid ya. Jadi dia berhasil menaklukkan mereka, memaksa mereka untuk mentaati atau untuk membayar jizyah kepada kaum muslimin ya. Jadi daerah Hirah memang dijadikan pusat oleh Khalid bin Walid untuk menaklukkan daerah-daerah sekitarnya. Nah, kemudian ada sebuah kisah yang disebutkan oleh Imam Katsir rahimahullah tentang karomahnya Khalid bin Walid. Ya. Disebutkan ketika Khalid bin Walid ya menuliskan surat perjanjian dengan untuk penduduk Hirah, maka perwakilan Hirah yang menandatangani perjanjian tersebut adalah sosok yang bernama Amr bin Abdul Masih bin Bukailah. Ya, Amr bin Abdul Masih bin Bukailah. Wa wajada Khalidun ma'ahu kisan. Ketika itu Khalid melihat Amr bin Abdul Masih ini membawa satu kantong, ya, sebuah kantong. Ya, kita lihat namanya Amr bin Abdul Masih, ya. Hambanya Al-Masih. Ini menunjukkan bahwa dia beragama apa? Nasrani, ya. Dia beragama Nasrani, hambanya Al-Masih. Hamba dari Nabi Isa alaihissalam. Ya. Faqala ma fi hadha? Maka kemudian Khalid bin Walid bertanya kepada Amr, apa yang ada di tanganmu itu? Apa yang sedang kau bawa? Wa fatahu Khalidun fawajada fihi syai'an. Ya, kemudian Khalid pun membuka bungkusan yang dibawa oleh Amr bin Abdul Masih. Faqala Ibnu Bukailah huwa summu sa'ah. Ya, kemudian Ibnu Bukailah atau Amr Ibnu Masih Ibnu Bukailah mengatakan, wahai Khalid, ini adalah racun yang sangat mematikan. Ya. Racun yang sangat mematikan. Maka Khalid bertanya, ada apa ini kok menandatangani perjanjian tapi kok bawa racun? Ya. Ternyata Khalid kemudian bertanya kepada Ibnu Bukailah. Ya, kenapa engkau membawa ini bersamamu? Kenapa ini kau bawa bersamamu? Kata dia, hatta idza ra'aitu makruhan fi qaumi akaltuhu fal mautu ahabbu ilayya min dhalik. Wahai Khalid, kenapa aku bawa racun ini? Kalau ternyata dari perjanjian ini aku melihat sesuatu yang aku benci terjadi pada kaumku. Jadi ada keputusan dari perjanjian yang diambil itu, kemudian dia tidak suka itu terjadi pada kaumnya, maka dia akan melakukan bunuh diri dengan racun tadi. Jadi daripada aku terhina, melihat kaumku terhina, maka aku persiapkan racun. Ya, ini sama dengan apa yang dilakukan oleh para agen-agen, ya. Mereka di Perang Dunia Kedua itu selalu membawa sianida. Ya, di kedua belah pihak, ya, baik di pihaknya Jerman atau di pihak negara-negara Eropa. Jadi kalau ada yang ketangkap oleh musuh, mereka langsung minum sianida biar rahasia itu tidak bocor, ya. Nah, ini ternyata pernah dilakukan juga oleh pimpinan Persia, ya, oleh gubernur-gubernur Persia. Ya, kalau ternyata nanti perjanjian yang dia buat dengan Khalid bin Walid ini tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, maka dia siap untuk bunuh diri. Baik. Kata dia, maka kematian itu lebih aku sukai daripada melihat kenyataan yang tidak aku inginkan. Maka apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid? Fa akhadahu Khalid fi yadihi. Maka kemudian racun itu diambil oleh Khalid bin Walid. Wa qala innahu lan tamutu nafsun hatta ta'tiya 'ala ajaliha. Ya. Sesungguhnya kematian itu tidak akan menghampiri seseorang sampai datang ketetapannya. Kalau Allah Subhanahu wa taala belum menetapkan kematian seseorang, maka dia tidak akan mati, kata Khalid bin Walid. Tsumma qala, kemudian Khalid bin Walid mengatakan, Bismillahi khairil asma rabbil ardi was sama alladhi laisa yadurru ma'asmihi da'un ar-rahman ar-rahim. Kata beliau, Bismillahi khairil asma, dengan nama Allah yang merupakan nama-nama terbaik. Rabbil ardi was sama, Rabb yang menguasai bumi dan langit. Alladhi laisa yadurru ma'asmihi da', di mana dengan menyebutkan namanya tidak ada suatu penyakit pun yang akan bisa memudaratkan. Ar-Rahman Ar-Rahim, dia adalah Rabb yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, jadi Khalid bin Walid membaca doa, kemudian fa ahwa ilaihi al-umara liyamna'uhu minhu. Nah, ketika Khalid bin Walid ingin memakan racun tersebut, para komandan yang ada di sekitar beliau berupaya untuk mencegah, jangan. Ya, Khalid bin Walid sudah baca doa ini, ya. Baca doa, kemudian beliau mereka mencoba untuk menghalangi Khalid bin Walid. Ya, fabadarahum fabtala'ah. Tapi ternyata Khalid lebih cepat. Ya, racun itu ternyata langsung beliau telan. Jadi ketika para komandan ini berupaya untuk mencegah Khalid bin Walid, ya, beliau justru memakan racun tersebut. Ya. Dan ketika itu tidak ada sesuatu apapun yang terjadi pada Khalid bin Walid. Jadi racun itu tidak memberikan efek sama sekali kepada beliau. Ya. Tentu jangan antum coba di rumah ya, ya. Nanti ambil racun tikus kemudian coba bismillah gitu ya. Ini Khalid bin Walid. Ini Khalid bin Walid ya. Orang yang demikian kuat keimanannya, demikian kuat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ngapain juga nyoba racunnya kecuali antum ingin menunjukkan kepada orang-orang kafir ya kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ketika Ibnu Buqailah melihat keberanian Khalid bin Walid dan tidak ada sesuatu apapun yang terjadi pada diri beliau, beliau mengatakan wallahi ya ma'syarul Arab. Ya ma'syarul Arab. Ya. La tamlikunna ma aradtum ma dama minkum ahadun. Ya. Kata Ibnu Buqailah, demi Allah wahai ma'syarul Arab, wahai sekalian orang-orang Arab. Ya, selama ada satu saja orang seperti Khalid bin Walid ini di tengah-tengah kalian, ya, maka niscaya kalian akan bisa menguasai apapun yang kalian inginkan. Kalian ingin Persia, Persia akan takluk. Kalian ingin Syam, kalian menginginkan negeri Romawi, ya kalian akan dapatkan. Selama ya sosok semacam Khalid bin Walid ini ada di tengah-tengah kalian. Ya. Kemudian dia pun yakni Ibnu Buqailah kembali kepada kaumnya kemudian menceritakan apa yang terjadi ya pada sosok Khalid bin Walid. Ya. Ini menunjukkan karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sosok Khalid bin Walid ya, di mana racun yang beliau makan tidak memudaratkan diri beliau sedikit pun. Baik. Kemudian Khalid bin Walid ketika beliau berada di Hira ya, beliau mengirimkan surat kepada Umara Kisra, kepada gubernur-gubernur yang diangkat oleh Kisra. Bil Madain ya, yang berada di Madain, di ibu kota Persia ya, wa marazibatihi wa wuzaraihi. Demikian juga Khalid bin Walid mengirimkan surat kepada petinggi-petinggi Persia, demikian juga kepada para menteri ya. Jadi beliau mengirimkan surat kepada para pejabat Persia. Apa bunyi suratnya Khalid bin Walid kepada mereka? Qala salamun ala man ittaba'al huda. Ya, keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Ini barakallahu fikum, ucapan salam ketika kita mengirim surat kepada orang-orang non-muslim. Sama dengan bunyi suratnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Herakla, kepada Kaisar Heraklius, Kaisar Romawi. Ya, beliau tidak mengucapkan assalamualaikum, tidak. Tapi assalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan bagi siapa yang mengikuti petunjuk. Qala amma ba'd. Ya. Kemudian beliau mengatakan amma ba'd. Falhamdulillahilladzi fadda ya khadamatakum wa salaba mulkakum wa wahana kaidakum. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghancurkan kalian, mencabut wasalaba mulkakum, mencabut kekuasaan kalian, wawahana kaidakum, dan melemahkan ya tipu daya kalian. Jadi semua kemenangan yang diperoleh oleh kaum muslimin, diperoleh oleh Khalid bin Walid, itu beliau sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, ini bukan karena usaha kita tapi karena kemuliaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Khalid bin Walid, wa innahu man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fadzalikal muslim alladzi lahu ma lana wa alaihi ma alaina. Maka sesungguhnya ya, barang siapa yang salat sebagaimana kami salat, kemudian dia menghadap kiblat ya, dia menghadap kiblat kami, ya, menghadap kiblat yang sama dengan kami, kemudian dia makan hewan sembelihan kami, ya, maka dia adalah seorang muslim yang memiliki hak yang sama dengan apa? Dengan hak kami, dan memiliki kewajiban yang sama dengan kewajiban kami. فَإِذَا جَاءَكُمْ كِتَابِي فَبْأَثُوا إِلَيَّا بِرُّهُنْ وَأْتَكِدُوا مِنِّي ذِمَّهُ. Ya. Apabila sampai suratku ini kepadamu, ya, maka utuslah utusan untuk membayarkan upeti. Maka setelah kalian mengutus itu, kalian akan mendapatkan jaminan keamanan dariku. Ya. Jadi kalau kalian mau masuk Islam, selesai masalah. Apa yang menjadi kewajiban bagi muslim, hendaknya kalian laksanakan. Apa yang menjadi hak seorang muslim, akan kalian dapatkan. Namun kalau kalian tidak mau untuk menjadi seorang muslim, segera kirimkan utusan kepadaku, sampaikan bahwa kalian meminta perlindungan. Ya, berikan upeti dan mintalah perlindungan. Wa illa fawalladhi la ilaha ghairahu la ab'athanna ilaikum qauman yuhibbuna al-maut kama tuhibbuna antumul hayah. Namun ketika kalian tidak memenuhi ini, kalian tidak mau masuk Islam, demikian juga kalian tidak mengirim utusan, ya, untuk menyatakan kalian mau membayar jizyah, maka sungguh aku akan kirimkan kepada kalian suatu kaum yang mereka mencintai kematian sebagaimana, ya, kalian mencintai kehidupan dunia. Ya, maka mereka pun terheran-heran dengan surat dari Khalid ibn al-Walid ini. Ya, jadi Khalid tetap berusaha melakukan persuasi sebelum mereka diserang. Ya, beliau kirimkan surat-surat kepada petinggi-petinggi Persia. Siapa tahu di antara mereka ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, maka tidak perlu terjadi peperangan. Ya, atau mereka kemudian menyatakan takluk kepada kaum muslimin, membayarkan jizyah tanpa perlu ada pertumpahan darah. Maka ini yang diharapkan. Ya, namun kalau memang mereka kemudian tidak mau untuk memenuhi hal tersebut, maka tidak ada jalan lain kecuali peperangan. Setelah Khalid bin Walid berada di Hira selama beberapa lama, ya, beliau kemudian melakukan atau membawa pasukannya ke suatu kota yang bernama Anbar. Tapi sekarang masih ada, ya, kota Anbar di Irak. Sebagian ulama menisbatkan diri mereka kepada kota tersebut, Al-Anbari. Ya, Al-Anbari, nisbah kepada Al-Anbar, suatu kawasan yang ada di Irak. Maka kemudian Khalid ibn Walid, ya, berjalan bersama pasukannya. Ya, fasara, kata Imam Katsir rahimahullahu taala, rakiba Khalidun fi juyushihi wa sara hatta intaha ilal Anbar. Ya. Maka Khalid bin Walid kemudian melanjutkan ekspedisi beliau bersama pasukannya. Ya, mereka berjalan sampai ke Al Anbar. Ya. Wa alaiha rajulun min aqalil furus wa aswadihim fi anfusihim. Ternyata Anbar ini ketika itu dipimpin oleh seorang dari bangsa Persia yang cerdas. Aqal artinya yang paling cerdas. Jadi kalau daerah-daerah sebelumnya Al-Hira itu kan dikuasai oleh orang-orang Arab, ya. Mereka orang-orang Arab yang berada di bawah taklukan Persia. Namun Anbar ini berbeda. Ya, gubernurnya adalah seorang yang berbangsa Persia. Naam. Yuqalu lahu, ya, Sirzad, ya, Sirzad. Sirzad. Susah kali namanya, ya. Sirzad. Kalau salah sebut jadi Sirsak ini, ya. Maka gubernur Anbar ketika itu namanya Sirzad, ya. Maka fa'ahata biha Khalid wa 'alaiha Khandaq. Maka ternyata kota Anbar ketika itu dikelilingi oleh Khandaq, oleh parit. Ya, mereka menggali parit. Kalau kita flashback kembali perang Khandaq, ya, atau perang Ahzab, ketika Nabi alaihi salatu wasalam diserang oleh kaum musyrikin Quraisy yang bergabung bersama mereka Al-Ghatafan dan kabilah-kabilah Arab, 10.000 pasukan Arab yang berusaha untuk menyerbu kota Madinah, maka ketika itu untuk menghalangi mereka masuk ke kota Madinah, Salman Al-Farisi mengusulkan apa kepada Nabi? Untuk menggali parit. Ya, dan ini merupakan strateginya orang-orang Persia. Maka kita dapati kota-kota mereka selalu dikelilingi dengan parit sebagai bentuk pertahanan. Ya, parit itu god begitu ya. Parit itu god yang besar ya, yang tidak bisa dilalui oleh manusia. Jadi ini adalah pertahanan yang biasa dibuat oleh orang-orang Persia. Qala fa hafa biha Khalidun wa 'alaiha Khandaq. Ya, wa haulahu a'rabun min qaumihi 'ala dinihim. Ya, maka Khalid pun mengepung wilayah tersebut. Ketika itu kota Ambar dikelilingi oleh parit. Kemudian di sekitarnya ada sebagian dari bangsa Arab, ya, dari kaum mereka dan berada di atas agama mereka. Ya, wajtama'a ma'hum ahlu ardihim famana'u Khalidan an yasila ala Khandaq. Fadaraba ma'hum ra'sa. Ya. Ketika itu orang-orang atau penduduk yang ada di sekitar parit tersebut, orang-orang Arab yang berada di sekitar parit tersebut berupaya untuk menghalangi Khalid bin Walid dan pasukannya untuk mendekati parit. Ya, namun kemudian mereka pun dihabisi oleh Khalid bin Walid, oleh Khalid bin Walid. Ya, jadi Khalid bin Walid tetap berupaya untuk mendekati parit tersebut. Ya, semuanya berhasil dikalahkan Khalid bin Walid. Falamma tawajaha al-fariqan amara Khalid ashabahu ya wa rashaquhum bin nibal hatta faqa'u minhum alfa'ain. Kemudian ketika Khalid bin Walid berhadapan ya dengan pasukan musuh ketika itu ya, pasukan musuh yang berada di belakang parit, maka dia memerintahkan agar kaum muslimin ya melepaskan panah-panahnya. Jadi dihujani dengan panah ya, pasukan Persia dihujani dengan panah ya, hatta faqa'u minhum alfa'ain, sampai kemudian panah-panah tersebut membutakan 1000 mata pasukan musuh. Fatasayyahan nas, maka kemudian mereka menjerit-jerit ketika dihujani oleh Khalid bin Walid, pasukan Persia ketika itu dengan anak panah, mereka menjerit-jerit. Ya, zahabat uyunu ahli al-anbar. Mereka mengatakan zahabat uyunu ahli al-anbar. Ya, telah hilang mata-mata penduduk Anbar. Ya, karena panah yang dilemparkan oleh pasukan Khalid bin Walid. Maka kemudian inilah yang menjadi sebab perang tersebut disebut sebagai perang Dzatul Uyun. Fasumiyat hadhil ghazwah Dzatul Uyun. Oleh karena itulah perang ini disebut sebagai perang Dzatul Uyun, ya, perang yang melukai mata, ya. Secara bebas kita terjemahkan dengan perang yang melukai mata. Kenapa? Karena pasukan Khalid bin Walid menghujani penduduk Anbar dengan panah-panah mereka, sehingga banyak di antara mereka yang menjadi buta karena panah-panah yang dilontarkan oleh pasukan Khalid bin Walid. Ya. Qala farasala Sirzat ya jildan fi sulh. Fashtarata Khalidun umuran famtana'a Syirzad min qabuliha. Maka kemudian Syirzad yang menjadi gubernur Anbar ketika itu ya mengajak Khalid bin Walid atau mengirimkan surat kepada Khalid bin Walid untuk berdamai. Ya, untuk berdamai. Namun kemudian Khalid bin Walid memberikan syarat kepada Syirzad dengan syarat-syarat yang berat bagi Syirzad untuk memenuhinya. Ya, wallahu ta'alam, syaratnya sama ya apa yang diminta oleh Khalid bin Walid ya. Masuk Islam, membayar jizyah atau perang. Maka Syirzad kemudian tidak mau untuk memenuhi keinginan Khalid bin Walid. Maka apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid ya, beliau adalah ahli strategi, barakallahu fikum. Ketika terhalangi oleh parit tersebut ya, fataqaddama Khalidun ilal Khandaq. Ya, fastada'i birodaya al-amwal minal ibil. Ya, fadhabaha hatta radamal Khandaq biha. Maka ketika melihat ada parit yang menghalangi beliau, beliau berpikir ini bagaimana caranya untuk menyeberangi, tidak ada jembatan ketika itu. Maka beliau melihat sebagian unta-unta yang dipakai oleh pasukan kaum muslimin ini adalah unta-unta yang sudah lemah. unta-unta yang kalau dipakai untuk berperang pun tidak akan efektif, justru akan membebani. Maka Khalid bin Walid memerintahkan untuk menyembelih unta-unta tersebut, kemudian unta-unta tersebut dilemparkan ke parit-parit tadi. Sehingga apa? Menjadi jembatan. Ya, luar biasa. Ya, jadi beliau bukan memilih unta-unta yang masih segar, unta-unta yang masih bagusnya. Unta-unta yang kalau dibiarkan keberadaannya pun dalam pasukan ini menjadi beban. Ya sudah, daripada dijadikan beban, maka disembelihlah unta-unta tersebut, kemudian diletakkan ke dalam parit sehingga parit tersebut penuh dengan unta. Ya, wajazahum wajazahu wa ashabuhu fawqaha. Maka dengan mudah setelah itu, setelah terbentuk jembatan, dengan mudah Khalid bin Walid melewati parit tersebut. Ya, maka kemudian ketika pasukan Khalid bin Walid sampai ke dalam pusat kota Al-Anbar, maka tidak ada lagi pilihan bagi Syirzad. Tidak ada lagi pilihan bagi Syirzad, melainkan dia harus mematuhi semua perjanjian yang ditetapkan oleh Khalid bin Walid. Ya, akhirnya Syirzad pun keluar dari kota dari Al-Anbar, kemudian benteng tersebut menjadi daerah wilayah kekuasaannya Khalid bin Walid. Nah, satu hal yang unik ya. Ketika itu ternyata banyak di kota Anbar itu banyak orang Arab. Walaupun itu benteng milik Persia, ternyata banyak orang Arab. Nah, ini dimanfaatkan oleh Khalid bin Walid. Keberadaan orang-orang Arab yang berada di kota Anbar dimanfaatkan oleh Khalid bin Walid agar mereka mengajari sebagian dari para sahabat untuk membaca tulis. Ya, jadi banyak di antara para sahabat ketika itu tidak bisa baca tulis. Ya, sementara orang-orang Arab yang ada di benteng Anbar, ya, ternyata mereka adalah orang-orang yang terbiasa membaca dan menulis. Maka apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid, ya, beliau perintahkan atau beliau biarkan para sahabat ketika itu untuk belajar baca tulis dari orang-orang Arab yang ada di Anbar. Ya, kata Imam Al-Katsir rahimahullahu taala, wa ta'allama as-sahabatu mimman biha min al-Arab al-kitabah al-arabiyyah. Maka ketika itu para sahabat belajar bagaimana baca tulis Arab dari penduduk Anbar. Kenapa penduduk Anbar itu bisa ada, kenapa ada komunitas Arab di Anbar? Ya, kata Imam Al-Katsir, wa kana ulaikal Arab ya qad ta'allamuha min Arabin qablahum wa hum Banu Idad atau Banu Iyad. Ternyata orang-orang Arab yang ada di kota Anbar, mereka telah belajar ya tata cara menulis Arab dari orang-orang Arab yang terdahulu, ya, yaitu Banu Iyad. Ada orang Arab yang ada di tengah-tengah komunitas Persia namanya Banu Iyad. Kanu biha min zamani Bukhtanassar hina abahal Iraq lil Arab. Ternyata mereka adalah komunitas Arab yang sudah berada di Irak sejak masanya Bukhtanassar ini raja Babylon ya, raja Babylon. Ya, ketika itu belum ada Persia ya, kerajaannya kerajaan Babilonia, dan kalau orang-orang barat menyebutnya Nebukadnezar. Ya, Nebukadnezar. Ya, bukan nama pesawat itu ya, bukan ya, tapi Nebukadnezar ini nama raja Babilonia. Nah, ketika itu dia memberikan suaka kepada sebagian orang-orang Arab ya, sehingga mereka pun tinggal di Anbar. Maka ketika Khalid bin Walid berhasil menguasai Anbar ya, ternyata ada orang-orang yang mewarisi tulis-menulis ya, mewarisi tulis-menulis di Anbar. Maka ini pun dimanfaatkan oleh Khalid bin Walid ya, sehingga sebagian para sahabat belajar tulis-menulis Arab di kota Anbar. Baik ya. Ini adalah dua penaklukan yang dilakukan oleh Khalid bin Walid. Ini penaklukan Al-Hirah dan penaklukan Al-Anbar atau yang disebut sebagai Perang Dhatul Uyun. Masih ada sekitar 4 atau 5 peperangan lagi yang dipimpin oleh Khalid bin Walid berkaitan dengan penaklukan Irak. Ada perang namanya Perang Ainut Tamar. Demikian juga Perang Daumatul Jandal. perang Husayd dan perang Musayyah dan perang Firat. Ya, ini insya Allah akan jadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang. Ya, dan pasca penaklukan ini bukan tidak ada pemberontakan ya. Jadi setelah berhasil dikuasai oleh Khalid bin Walid, ya, banyak juga daerah-daerah yang kemudian mencoba untuk memberontak. Ya, mencoba untuk memberontak. Namun kemudian Khalid bin Walid kembali memaksa mereka untuk menyepakati perjanjian yang sebelumnya telah mereka buat, dan mereka pun kembali membayarkan jizyah. Sampai kemudian Khalid bin Walid kembali melaksanakan perintah Abu Bakar untuk pergi ke negeri Syam. Nah, setelah itu banyak di antara kawasan-kawasan ini yang berhasil melepaskan diri dari kekuasaan kaum muslimin, sampai nanti kembali saat Ibnu Abi Waqqas untuk melakukan penaklukan. Ya, ikuti terus serial peperangan di masa para Khulafa Rasyidin ini. Insya Allah nanti akan banyak sekali kisah-kisah yang bisa kita ambil faedah dan hikmah yang ada di baliknya. Ya, bismillah ta'ala. Kita cukupkan dulu kajian kita sampai di sini. Ada pertanyaan? Muamalah. Antum baca judulnya itu, penaklukan Irak. Baik, barakallahu fikum. Ya, mungkin silahkan antum tanyakan kepada guru kita, Ustaz Amin Nurbait, ketika beliau mengajar. Barakallahu fik. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.